Mengamalkan yang mutlak. Wajib hukumnya mengamalkan sesuatu yang mutlak sesuai dengan kemutlakannya, kecuali ada dalil yang menunjukkan adanya takyid. Mengamalkan nas-nas Alkitab dan As-Sunnah hukumnya wajib sesuai dengan yang ditunjukkannya sampai ada dalil lain yang menyelisihinya. Jika terdapat nas yang bersifat mutlak dan nas yang bersifat muqayyad, maka yang mutlak wajib ditakyid jika hukumnya satu. Jika hukumnya berbeda, maka masing-masing diamalkan sesuai dengan apa adanya, baik mutlak maupun yang muqayyad. Contoh sesuatu yang hukumnya satu adalah firman Allah Ta'ala tentang kafarah zihar dan kafarah pembunuhan. Kafarah zihar adalah fatahriru rokobatin mingko beli ayyatamasa. Maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 3. Kafarah pembunuhan adalah fatahriru rokobatin mu'minatin. Hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 92. Hukum masalah tersebut satu, yaitu sama, yaitu membebaskan budak. Oleh karena itu, kafarah ziar yang masih bersifat mutlak wajib ditakyid dengan sesuatu yang sudah muqayyad, yang terdapat dalam kafarah pembunuhan. Jadi budak tersebut disyaratkan harus mukmin untuk kafarah keduanya. Contoh yang hukumnya tidak sama adalah firman Allah Ta'ala, wasariku wasarikotu fakotau aidiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Dan firman Allah Ta'ala dalam ayat tentang wudu, faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Hukum dalam masalah ini berbeda. Yang pertama tentang pemotongan dan yang kedua tentang pembasuhan. Oleh karena itu, yang pertama tidak ditakyid dengan yang kedua. Ia dibiarkan sesuai kemutlakannya. Jadi pemotongan tangan sampai pergelangan tangan, sedang pembasuhan tangan sampai ke siku.